Kita kena tanya diri kita, adakah aku ni betul-betul ni ingat Rasulullah? Aku ingat ni betul ke aku sayang Rasulullah? Maka muslimin muslimat, kalau kita betul-betul sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dah masa hari ini kita perlu balik semula, apa yang dibuat oleh Rasulullah satu masa dulu, apa dia segi kata hukuman, undang-undang yang Rasulullah buat dulu. Waktu penting juga kan? Tak boleh kita sekadar berselawat saja. Rasulullah pergi ke mana? Rasulullah dirikan satu kerajaan yang kerajaan tersebut ikut ekodin seperti mana ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu dia segi perundangan semua. Sampai masa dah hari ini kita nak praktik semula hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dah. Jalis tidak. Pasal aku orang beriman. Kita ni kalau betul-betul beriman, muslimin muslimat, kita sebut Allahu Akbar tu cukup dah. Pasal apa? Allah Ta'ala ni maha besar. Maka apa pun Allah Ta'ala kata apa, maka kita samikna wa apa'na. Pasal Allah tu Tuhan ku. Kalau Allah Ta'ala metahkan kita, suruh potong tangan pencuri, jalis tidak. Jalis nak tolak. Pasal apa? Ni hukum datang daripada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat, berani dah. Nak ubah rakaat semayang fardu isyak hak 4 rakaat nak jadi 2 rakaat, boleh tak nak ubah? Berani tak? Tak berani, mana boleh. Hak ni semua Allah Ta'ala tetap dah. Begitu juga dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tetap dah, orang curi tu kena potong tangan. Kita perlu balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal kita orang beriman, kita orang Islam. Soal apa di segi kata fahaman politik muslimin muslimat, saya tak mau bicara. Saya pun tak berminat nak tahu. Cuma nak tahu apa? Sampai masa hari ini, kita perlu balik semula pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, hari ini tidak kenal surau, tidak kenal masjid dah. Hari ini orang nak merapak, boleh masuk bila-bila masa je. Dia kenal dah. Noh. Bukan kata duduk di luar. Duduk dalam rumah pun hari ini takut muslimin-muslimat. Merapak, mencuri, la ilaha illallah. Banyak masjid saya pergi dah mengajar. Hari ni masjid di dekat Belawang pasang CCTV. Hari tu ngajar di surau, 2 bulan lepas ngajar di surau dekat Pramu. Surau pun ada CCTV. Duk tanya ni pasal apa? Duk pasang CCTV ni. Tok Imam bagi selfie ke? Duk tanya dia, Tok Imam bagi selfie ambil gambar kat dok dah ustaz. Hari ni tu Allah ustaz, berapa kali dah tabung kena kopok tu ustaz. Tidak kenal dah. Tapi kalau muslimin muslimat balik semula, kita orang beriman muslimin muslimat, Al-Quran 114 surah tu dia ada ayat pencuri dipotong tangan. Boleh pula kita pergi siang? Siang ke dia? Hari ni ni macam-macam. Allah Ta'ala ni dia nak jaga kita. Allah Ta'ala kata jaza'a biman kasaba nakala min Allah. Hukum Allah Ta'ala ni dia sebagai nakal, hukum pencegah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, orang takkan berani curi kalau kena potong tangan. Tu je nak khabar. Yang jadi nak marah kat aku tu buat apa? Ni hukum Allah Ta'ala ni. Yang pakai duk celong kat aku kita semua, kena suruh tunjuk dalam Quran tu. Ke muslimin muslimat duk nak kata ayat tu tak boleh pakai? Kena kata gitu? Jangan gitu. Tadi kan tanya dah tadi. Eh, semayang 4 rakaat nak ubah 2 duk berani? Berani tak? Tak berani. Sama juga ni hukum Allah Ta'ala juga muslimin muslimat. Apa-apa? Ha, nak kabur biar faham. Pasal apa makna nak biar faham? Bila kita orang Islam, orang beriman, kita kata kita sayang pada Rasulullah. Hak Rasulullah buat, ikut. Tak ada niat lebih pada tu. Mu kata mu sayang, ayah mu tak sayang, sayang. Ayah mu dia kata duduk di rumah ni jaga molek, jangan jual. Mu jangan jual, wang, eh. Mu sayang aku, mu jangan jual. Pak mati ayah kita jual molek dia. Kita sayang nak ayah kita. Itu nampak tak sayang dia. Kamu sayang jaga juga. Dan ni mati dia, wafat dia Rasulullah. Yang ikut eretak lain tu lah. Ambos selawat apa penuh mulut selawat. Sallallahu alaihi nangis-nangis Allah. Ya Rasulullah, saya padamu ya Rasulullah. Ha Rasulullah tu wah. Mudah ikut sangat marah. Itu masalah ha. Eh, imam bukan duduk sini dah. Imam bukan duduk sini ni. Ni. Duduk sini. Takwa gitu kak. Takwa bukan duduk sini. Sini. Ni. Imam takwa. Nabi kata apa? At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Muslimin muslimat, tolong, tolong muslimin muslimat, jangan cemoh mulut kita hina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. No, akhirat kelak panjang cerita lagi deh. Sampai dalam masa hari ini kita perlu tengok semula hukum Allah Taala supaya dia praktikkan. Pasal apa? Hukum ni datang daripada Allah. Allah tu Tuhanku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Tuhan sekian alam. Allah Ta'ala wak aku. Allah Ta'ala wak bumi kuatan ni. Allah Ta'ala wak Pahang ni. Allah Ta'ala wak Malaysia ni. Allah Ta'ala lah wak bumi ni. Allah Ta'ala yang buat langit ni. Segala yang ada di muka bumi ni, Allah Ta'ala yang buat sekian alam ni. Maka Allah Ta'ala turunkan hukum dia, suruh potong tangan pencuri. Maka kita jangan kata dah dia buat. Jangan-jangan muslimin semua. Pasal apa? Bila kita menafikan satu je hukum daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna kita akan cari nas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, terkasar bahasa, tersilap bicara, itu semua datang daripada kekhilafan diri saya. Mohon ampun dan maaf. Tapi harap-harap muslimin-muslimat faham di segi mbak sambutan maulidur rasul kita tahun ni. Supaya apa dia? Supaya kita menambahkan lagi, meningkat keimanan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bangka kita ni akan dimengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala kita berada di pada masyarakat. Lau kana bainana al-habib لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب